nabiyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi al-mas'alatu muqarraratun taqriran wadihan fi kutubi ahli al-ilmi. Ala wa hiya anna qawlahu azza wa jal wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada annahu yashmalu naw'ai ad-du'ai. Doa al-mas'alati wa doa al-ibadati. Kemarin apa beda doa masalah doa ibadah? Doa masalah adalah permohonan hamba kepada Allah, minta tolongnya hamba kepada Allah, permintaan hamba kepada Allah. Kalau doa ibadah, seluruh ibadah itu maknanya adalah doa. Seluruh ibadah adalah maknanya adalah doa. Jika seorang sholat, puasa, zakat, haji, itu dikategorikan doa. Doanya dari sisi apa? Ketika dia haji, dia puasa, dia zakat, dia sholat, dia silaturahmi, itu adalah ibadah dan itu dikategorikan doa. Kita tanya sama dia, apa tujuan Anda? Supaya saya selamat dunia akhirat. Tuh, kan itu seperti doa. Nah, sampai sini ya. Berarti sekarang waqad ja'a fil hadis. Ya, fadal Pak Abdul Majid. Bisa begitu? Allahu azza wa jalla la yarda ay yusraka ma'ahu ahad. Qad yutawahhamu anna al-makhluqa idza balagha ila al-ghayatin 'azimatin annahu yumkinu ay yasila ila Allah azza wa jalla bi ittikhadihi wasitatan ay bi ittikhadihi wasiratan wa a'la al-makhluqati maqaman inda khalqi al-malaikatu wal-rusulu wal-anbiya'u lihada nafis syaiti rahimallahu walihada nafa yanti itu fi'lu walihada nafa syaitu rahimallahu hadain ni waqala anna Allah la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun bi'ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, waqad ja'a fi haditsis sahih, telah terdapat sebuah hadis sahih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ini dari sisi mana, apa doa adalah ibadah? Hah? Dari sisi apa? Doa masalah apa doa ibadah? Doa masalah dulu ini. Ya, wa fi ma'nahu ma ja'a an Anasin marfu'an, juga secara makna telah terdapat keterangan dari Anas bin Malik secara marfu', ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau doa doakan doa ada dua, doa masalah, doa ibadah. Itu sama-sama ditafsirkan dalam ayat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan kemarin tafsir astajib lakum itu bisa bermakna u'tikum ma sa'altum, berarti doa ibadah. Apa? Doa masalah. Nah, u'tikum ma sa'altum, aku akan beri apa yang kalian minta, juga tafsir yang kedua apa? Ya, ud'uni usibkum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan berikan pahala kepada kalian. Berarti ini doa. Doa yang kedua, bukan doa masalah, itu doa ibadah. Makanya Allah berfirman, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah padaku, cakupan doa masalah dan doa ibadah. Ya, kalau doa masalah berarti tadi, udu'uni astajib lakum, u'tikum ma sa'altum. Kalau innal ladina yastakbiruna an ibadati, kita maknanya doa ibadah, ya udah. apa usibkum, aku akan berikan pahala pada kalian. Makanya Allah firmankan orang dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, ibadah secara umum. Nah itu. Baik, kemudian fallahu la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun. Ya, jadi doa tidak boleh diberikan pada Allah dalam dua aspek, doa ibadah maupun doa masalah. Nah, kalau doa masalah berarti cakupannya nanti dua, isti'adah dan isti'anah. Isti'adah meminta perlindungan kepada Allah yang tiada yang mampu memberikan perlindungan kecuali Allah. Yang kedua isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang isti'anah tersebut, permohonan tersebut kita tujukan pada Allah di mana tidak ada yang sanggup untuk menolong kita pada permasalahan-permasalahan kecuali hanya pada Allah. Kalau diberikan pada selain Allah, kesyirikan. Semisal minta tolong diselamatkan dari azab kubur, gak ada yang mampu kecuali Allah. Tapi kalau isti'anah kepada teman sendiri pada hal-hal yang mubah, boleh. Ya, pada hal-hal yang mubah. Pada hal-hal yang makhluk mampu. Pak Abdul Majid minta tolong kepada Pak Suheri, tolong dong wasilahin saya dengan si dia. Pak Suheri mampu. Ini mampu berarti boleh. Bahkan itu ibadah ta'awun ala birri wa taqwa. Nah, dari isti'anah ada cabangnya lagi, yaitu istighosah. Istighosah itu apa? Istighosah minta tolong kepada Allah. Loh, kan isti'anah juga minta tolong kepada Allah. Kalau isti'anah minta pertolongan kepada Allah di kalamut apa secara mutlak. Baik keadaan genting maupun keadaan lapang. Nah, kalau istighosah minta tolong kepada Allah khusus pada saat genting. Nah, baik. Nah, itu ibadah. Doa adalah ibadah, ini berarti doa masalah. Kalau doa ibadah itu semua doa, semua ibadah dikategorikan doa, sama demikian juga. Makanya Nabi katakan addu'a wal ibadah. Nah, doa ini enggak boleh diberikan kepada siapapun kecuali hanya pada Allah. Makanya Allah berfirman wa annal masajida lillah, dan ketahuilah masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Al masajid, masajid di sini jamak dari masjid, bukan kita maknai hanya tempat ibadah masjid-masjid kayak begini. Masjid itu adalah yang dinamakan masjid seluruh bumi. Seluruh bumi, bahkan masjid itu seluruh tempat ibadah, maudik lil ibadah. Ya, Nabi SAW sabdakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah, dan tempat bersuci. Dan bahkan Nabi SAW menyatakan gereja-gereja pun sebagai masjid. Ya, hadis Ummu Salamah, ketika beliau berhijrah ke hijrah yang pertama itu ke Habasyah, beliau melihat ro'at kanisatan fiha, ya, beliau melihat apa namanya gereja, yo wa fiha suwar, dan di dalam gereja ada gambar-gambar pendeta-pendeta mereka udah mati. Wa idza mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa wa idza ulaika qaumun idza mata fihim rajulun shalih awil abdu shalih banau ala qabrihi masjidan, ya, banau ala qabrihi masjidan. Ya, wasawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Tadi malam tuh hadis di kitab Tauhid Al-Jadid, kajian di Al-Furqan. Kebalen. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Mereka itulah. Ini Nabi menceritakan nih tentang orang Nasrani. Mereka itulah apabila orang-orang hamba mereka yang soleh mati, mereka membangun di atas kuburannya masjidan. Apa itu masjidan? Maudi' lil ibadah. Tempat ibadah namanya masjid. Atau masjid itu juga dikategorikan seluruh bumi. Sebagaimana hadis Nabi, ju'ilati al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai ya, tempat sholat, masjid. Maka jangan dimaknai wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa, doa ibadah maupun doa masalah kepada siapapun di samping kalian berdoa pada Allah. Oh, itu kan enggak bolehnya di masjid. Kalau di luar masjid boleh dong? Enggak bisa. Baik, di dalam masjid itu berarti apa? Semua cakupannya. Semua cakupan apa? Bumi. Bahkan semua tempat ibadah. Sinagog-sinagog pun itu dikategorikan. Ya. Hah? Semua tempat ibadah, dikatakan masjid. Maudi. Ya, maudi'un lil ibadah. Tempat yang diperuntukkan untuk ibadah. Taib. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? La'anallah al-yahud wa nasara itakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Perhatikan nih. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Antum tahu kalau Yahudi tempat ibadahnya sinagog, kalau Nasrani tempat ibadahnya apa? Gereja. Ya, gereja. Namun Nabi SAW sabdakan, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, enggak mungkin dipahami orang Yahudi kuburan nabi-nabinya dijadikan masjid kayak kita gini. Bukan, tapi sinagog mereka, gereja mereka. Ya. Gereja mereka dan sinagog mereka, bukan masjid kayak gini. Ya, makanya indal itlaq secara mutlak masjid itu maknanya maudi'ul ibadah. Maudi'ul ibadah. Tempat untuk ibadah. Ya. Jadi ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada itu bukan cuma masjid yang kita kenal, susru tempat ibadah. Ya, syahidnya mana? Tiga hadis. Hadis Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid. Hadis kedua hadis Ummu Salamah. Ya, kata Nabi SAW, apa? Ulaika qaumun, mengenai gereja yang dilihat di Ethiopia, di negeri Habasyah, yang kata Ummu Salamah, ada wafi haswar, di dalam gereja tersebut terdapat apa? Gambar-gambar orang saya. Kata Nabi, ulaika qaumun idamata fihim rajulun soleh, awil abdu soleh, banaw ala qabrihi masjidan. Wasawwaru tilka suwar, ulaika syiralu khalqi inda Allah. Nah itu membangun di atas kubur, apa namanya, di atas kuburan orang-orang soleh mereka masjidan. Tadi udah diceritain gereja. Ini hadis Aisyah kan, kata Aisyah anak Ummu Salamah gitu kan, Ummu Salamah ketika hijrah ke hijrah pertama di Habasyah, ro'at kanisatan, dia melihat apa? Gereja. Sama hadis tadi lah, Allah al-Yahud wa Nasara itakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Sinagog maksudnya masjid. Gereja maksudnya masjid. Waqad yutawahhamu annal makhluqa. Nah, ini. Terkadang ini disalahpahami. Qadnya ini kita mane taksir lah. Sering kali ya, kerap kali disalahpahami. Qad masuk ke fi'il mudhari kita mane taksir aja. Karena realitanya kesyirikan ya yang mengkultuskan orang soleh itu enggak sedikit, tapi apa? Banyak. Maka kita maknai qad masuk ke fi'il mudhari-nya taksir. Qad yutawahhamu, maka kerap kali disalahpahami annal makhluqa bahwa makhluk idza balagha fi ghayatin azimatin, apabila dia sudah sampai kepada kedudukan ya tuh apa namanya yang tinggi, semisal dia dianggap sebagai wali ya, dianggap sebagai ulama, annahu yumkinu ayyasila ila Allah biittikhadhihi wasitatan biittikhadhihi wasilatan. Bahwasanya seseorang mungkin saja bisa sampai dia kepada Allah, menghubungkan diri dia kepada Allah dengan menjadikan si orang yang punya kedudukan tinggi tadi sebagai wasitoh, yaitu sebagai wasilah. Ya, kalau dia masih hidup, it's okay. Dia masih hidup, kita katakan, beb, doain saya. Ini tawasul yang diperbolehkan. Masyru'. Ini yang repot yang ketika dia sudah mati. Ya. Bahkan ketika mereka masih hidup aja, ini luar biasa. Permintaannya itu bukan tawasul doa aja. Beb, doain saya. Udah lebih dari itu. Beb, nanti masukin aneh ya ke surga. Ya. Atau ada yang sok-sok bijak gitu kan. Ya, minta syafaat. Ini syirik ini. Ya, ya akhi, kalau kamu ngeliat saya di neraka, kamu di surga, tolong tarik tangan saya. Ini tawasul yang apa namanya? Minta syafaat yang syirik. Di kajian Qaidul Arba, Syekh Saleh Al-Syekh sebelum kajian ini sudah menjelaskan ya. Ini bentuk minta syafaat yang syirik. Karena syafaat itu milik Allah. Mintanya kepada Allah. Gak boleh minta kepada selain Allah. Kalau minta kepada selain Allah, itu pun bukan minta kepada mereka. Nanti di akhirat, mintanya kepada Nabi Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Itu pun mintanya apa? berdoalah kepada Allah supaya kami cepat disegerakan dihisab. Semuanya enggak sanggup. Ya, akhirnya semua datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Na'am ana laha." Iya, saya yang punya kewenangan. Rasul pun langsung sujud, minta baru kepada Allah. Begitu. Bukannya mau narik dari neraka, enak aja. Kalau kamu dapetin saya di neraka, kamu di surga, tarik tangan saya. Emangnya temannya siapa? Ya, enggak bisa. Enggak ada, mana ada perkataan Imam Ahmad kayak begitu. Yang tersebar itu belum tentu valid. Itu ucapan Adi Hidayat. Ya. Itu ucapan Ustaz Adi Hidayat. Enggak, yang masru ialah begini. Ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai juru pemberi syafaatku. Itu yang masru. Ya. Itu yang masru. Ya Allah, jadikanlah hambamu sebagai pemberi syafaatku. Bukan minta syafaat langsung ke si hamba. Enggak bisa. Tapi lanjut lagi. Wa 'alal makhluqati maqaman 'indallahi al-malaikatu wa rusulu wal anbiya'u. Ya. Dan makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah ialah makhluk yang paling tinggi kedudukannya ya malaikat, para rasul, para nabi. Ini jelas ya. Walihada, oleh karena itu nafas syekhu rahimahullah ta'ala hadaini. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menafikan dua jenis manusia, dua jenis makhluk ini yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, ya. Dengan faqala beliau mengatakan wa anna Allah la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun, ya, di samping peribadatan kepadanya, dalam peribadatan kepada Allah, tidak kepada malaikat yang didekatkan, Jibril alaihissalam, maupun nabi yang diutus sekalipun. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian beribadah pada selain Allah, namun yang selain Allah ini makhluk tertinggi loh, Jibril, hatta Rasulullah SAW, ternyata itu diharamkan. Fikihnya gimana dengan yang selainnya? Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani lebih tinggi mana Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Jibril dan Rasulullah SAW? Apalagi orang Indonesia ini aneh lagi. Ya. Makanya dibawakan oleh Syekh As-Suhaimi dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawain ya. Kenapa sebab musyrik zaman sekarang lebih gila kesyirikannya dibanding musyrikin Quraisy? Kalau musyrikin Quraisy ketika mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, mereka beribadah kepada hamba-hamba yang soleh atau minimal apa benda-benda mati yang gak maksiat. Ya, batu, kayu, pohon itu kan gak maksiat. Atau kalaupun kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Alat, itu kan hamba Allah yang soleh. Nah kalau musyrik zaman sekarang beribadah kepada siapa? Syekh Siti Jenar, Zindin, berpemahaman wahdatul wujud, kuburannya di Cirebon didatengin, la ilaha illallah. Ya. Mbah Priuk itu siapa? Sampai rela mati. Dia tukang bikin priuk buat masak nasi zaman Belanda dulu. Bukan wali. Mungkin wali murid bagi anaknya. Bukan wali. Ya, kok demikian? Rela mati. Berperang melawan Satpol PP dulu. Ya, sampai membunuh Satpol PP. Tahun 2010. Atau 2009. Ya, sekitar itulah. 2010-2009. Nah. Atau bahkan ada yang mengatakan itu kuburan Mbah Priuk bukan di situ. Berarti itu kuburan siapa? Dibohongin sama kuncen-kuncennya biar kuncennya dapat duit. Misalnya kuburan kucing, kuburannya apa. Ya, dan itu sering terjadi. Baik, lanjut. Wa qawluh la malakun muqarrabun. Nah, ayo. Aksono Aji Nugroho. Nah, betul. Allahu hatta nabiyyu atau hatta nabiyyu atau hatta nabiyyi? Antum bacanya nabiyyu berarti hatanya apa atau boleh. Terus ummu wala syubhata mutawajjahu baik barakallahu fiik. Wa qauluh la manakun muqarrabun, tidak kepada malaikat yang didekatkan sekalipun, hatta walau kana jibril, ya sekalipun Jibril alaihissalam yang dijadikan sekutu bagi Allah, alladhi huwa sayyidul malaikati wa asrafuhum wa azamuhum, yang Jibril adalah penghulunya malaikat, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung. Wala nabiyun mursal hatta nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula malaikat nabi yang diutus. Ya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya, jangankan dalam hal ini ya. Pelafatan-pelafatan yang menyamakan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam hal masyiah itu enggak boleh. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wasita. Nabi marah, ajal tanilillah ini dan ya, ada orang mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Kata Nabi, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kayak begitu. Wa dalilu dzalika qauluhu subhana, dalilnya ialah firman Allah, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah engkau berdoa baik doa masalah maupun doa ibadah ya ma'allah di samping Allah ahada kepada siapapun. Di samping kalian beribadah pada Allah, apalagi enggak beribadah pada Allah sama sekali ya. Abu Jahal itu beribadah pada Allah, kafir dia karena dia juga beribadah pada selain Allah. Apalagi yang enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Kaum Buddha, Hindu, ateis, maka mereka ya lebih-lebih layak disebut kafir. Ya. Baik. Wa wajhul istidlal. Nah, ini kalau kita berdalil mesti tahu wajhul istidlal, sisi pendalilan, konklusinya apa. Jangan sampai tahu dalil tapi sisi pendalilan enggak tahu. Ya, ini keliru. Nah, sisi pendalilannya apa sih? Kita kok mencegah kesyirikan ya dengan siapapun dalam bentuk apapun pakai ayat ini. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sisi pendalilannya apa? Anna kalimata ahadan nakiratun. Nah, ini sisi pendalilannya. Kalimat ahada ya, maka janganlah kalian berdoa di samping kepada Allah, berdoa ahada kepada siapapun. Ahada itu bentuknya nakirah. Ja'at fi siyakin nahi, dia hadir dalam redaksi penafian karena didahului oleh apa? La nahiyah jazimah, ya kan? Fala tad'u ma'allahi ahada. Waqad taqarrara anna an-nakirati idza atat fi siyakin nafyi aw nahi aw syarti aw istifhami fa innaha ta'ummu. Nah, ini kaidah yang sudah berlaku paten di usul fikih. Ya, maka kaidah yang berlaku paten bahwasanya nakirah apabila dia hadir datang dalam redaksi penafian atau nahyi atau syarat atau istifham. Ya, ini nahyun, syartun, istifham ini disebut ya syibhun nahyi. disebut apa? Syibun nafi. Maka dia fa'inha ta'umu, maka dia umum, ya, tufidul umum, mencakup apa aja. Sama seperti ayat gini, ya, laisa kamitslihi syai'un. Syai'un itu kan nakirah, syai'un, ya, dia hadir dalam bentuk nafiyun. Nafiyunnya mana? Laisa, ya, karena laisa fi'il madi naqis, ya, yang dia memberikan makna penafian. Maka tidak ada sesuatu apapun dalam bentuk apapun, siapapun yang serupa semisal dengan Allah. Itu dinafikan Allah dari keserupaan dan permisalan dengan sesuatu apapun. Itu umum. Baik. Nah ini kalau sering dengar ini, walaupun belum belajar bahasa Arab akan mudah ini. Apalagi kalau dia belajar bahasa Arab. Kalau sering dengar ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa qawluhu, maka firman Allah Ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada yadkhulu fi qawlihi ahada al-malaika. Apa irabnya al-malaika, Pak Suheri? Al-malaika wal-anbiya. Apa irabnya al-malaika, Pak Suheri? Satu, dua, tiga lewat. Apa irab di sini, Marwanto? Hah? Al-malaika. Jangan cuma tahu baca, bisa baca nggak tahu irob, wah, tebak-tebak sambel ntar. Apa sih Marwan? Nah, Semajid. Fa'il. Fa'il dari mana? Ahsanta. 1-0 sama Pak Abdul Majid Baswari. Anadu dia sekarang. Aduh, bisa aja dia. Yang mana sih? Biasa speak nyantuk. Ketika nggak bisa kan langsung belaga ini nyari-nyari. Iya. Oh gitu ya, itu yang lain itu. Sebenarnya bisa tapi belum nyari itu yang lain. Mana lagi tadi? Maka termasuk di sini ahada, malaikat dan nabi. Siapapun lah. Hadal aslu. Ya. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ayya'lamahu ilman yaqiniyan. Maka prinsip ini yang mesti diketahui, yang wajib diketahui oleh segenap muslim dan muslimah. Ya. Dia mengetahuinya dengan ilmu dan penuh keyakinan. Itu ilmu apa? Tidak boleh ada seorang pun yang dijadikan sekutu bagi Allah. Ini mesti tahu. Ini ya ikhwah ya. Kita enggak bisa mentaklif orang-orang untuk tahu tafsir la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita enggak bisa. Ya. Enggak bisa kita memaksakan semua orang untuk tahu makna la ilaha illallah secara teoritis, la ma'budu bihaqqin illallah. Kakek-kakek antum, nenek-nenek antum memangnya tahu tafsir la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah? Tahu enggak? Jujur-jujuran aja nih. Ya, tahu enggak kira-kira mertua apa Abdul Majid dah? Mertua satu-satunya, enggak ada yang lain, emang udah itu aja. Tahu enggak mertua antum? La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak tahu sama. Mertua saya juga enggak tahu mungkin. Mertua saya padahal lebih banyak pada Pak Abdul Majid. Gitu. Enggak ada yang tahu keduanya. Ya, itu kita enggak bisa mentaklif orang semuanya kayak gitu. Secara teoritis mesti tahu makna la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Namun ini kata sih prinsip yang wajib diketahui setiap muslim muslimah, dia mesti tahu perkara ini, perkara apa, secara global. Tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah dalam bentuk apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam momen apapun, nggak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Ini walaupun nenek-nenek kita dulu nggak tahu la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah secara teoritis, tapi dia meyakini, mengilmui, memahami, gak boleh memberikan ibadah pada selain Allah. Ayo nek, kita ibadah ke apa, sungai itu buat siapa? Buat jin penunggu sungai, kasih ibadah. Oh, musyrik, kata dia. Syirik, nah itu berarti dia sudah paham makna la ilaha illallah. Ya, orang yang gak paham la ilallah, oh iya, yaudah ayo. Sesekali gak apa-apa, kalau satu Muharram aja, 10 Muharram aja. Ya, nah itu berarti dia gak paham makna la ilallah, berarti dia itulah musyrik. Ya. Taib. La syubhata fihi wala la syakka fihi wala syubhata bidalilih. Yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada syubhat ya, akan dalilnya ini. Dalilnya apa? Falatadu ma'ullahi ahadah. Enggak ada syubhat. Jangan sampai dia ada syubhat. Oh tapi boleh aja kalau malaikat, kalau nabi. Ya, itu berarti ada syubhat. Ada syubhat. Nah berarti dia ini ya tidak memahami la ilallah dan dia masih musyrik. Mengucapkan la ilallah mesti tahu konsekuensinya. Makanya Nabi SAW menyatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu penting itu. Dan syarat la ilallah salah satunya apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah dan selain Allah tidak boleh diibadahi. Nah itu ilmunya. Wa huwa qawluhu azza wa jalla wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala yakhturu ala qalbil muslim awil muslimati am annahu yumkinu ayyadu'a gawirullah. Maka tidak boleh terbetik di kalbu seorang muslim atau muslimah, tidak boleh terbetik di kalbunya, di pikirannya ya, sampai dia mengatakan oh mungkin-mungkin aja ya, dia bisa berdoa beribadah kepada selain Allah atau beristighosah kepada selain Allah au yatawajjaha ila wairillah, atau dia bertawajjuh menghadapkan diri dia dalam ibadah kepada selain Allah. Bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat, dengan berbagai macam jenis ibadah. Hatta walau kana al-mutawajjahu ilaih. Walaupun yang ditujukan dia dalam ibadah tadi ternyata adalah malaikat yang didekatkan Jibril atau nabi yang diutus sekalipun, itu enggak boleh. Ya. Nah, sesuai tafadhol. Wa minal mutaqarriri apa irobnya farqan, bingung dia. Nah dikasih tahu sama sejumakir. Apa? Samanya apa? Sama apa suma itu? Antum bacanya? Sama apa irobnya sama? Nah, bingung dia. Nah, dorob berarti sebagai apa? Itu namanya dorob. Saya tanya irobnya. Hah? Kobar? Kobar anna ahsan. Terus. Pada satu nabi yang rasulan, baik apa pun dosis nabi John, kalau syifin guna dua nabi yang rasulun, dengan kalau kita rasa ada orang darrojatan, tamyiz. Darrojatan minat membuat kalau paraku baik nama anda, anda itu buat man ohiya ilaihi bisyakin wa umira di tabluri mizi di binabri ini ila omen wa bintima lalu awam yuk mal di tabluri mizi rasul huwa man ohiya ilaihi bisyakin aw kita wa umira di tabluri mizi ila omen mukhalifina faidan anaju mursalun wa wafat yakunu mursalat ila nafsi lakin nahu laisa rasulan bil ma'na al khassi wa dalika li qawlihi min qawli al-qurani subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qawlika min rasulin wa ma nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umriyatihi wa akhbata anna rasulna mursalun wa anna nabiyya aynan yaqamu alaihi al-irsalu kenapa dibacanya irsalu? Kagu amat apa? Irobnya? Masya Allah. Terus. An yuballigha dalika liman yuwafiqu hadha nabiyyu hadan apa irobnya nabi keliru tadi yang terbaca nabiyyu nah apa irobnya maf'ul dari mana maf'ulnya bukan nabi maf'ulnya hadha isim isyarah ya nabinya musyar ilainya begitu terus badalnya nah, atau ada yang mengatakan boleh kayak gini atau bayan tapi yang bagus badal ya terus ini itu ambil dari bani Israel jika mata bijak nabi yun kalau tahu Nabiyun yuballigu eh Pak Yusuf mana pemain Pak Yusuf Barakallah. Ya. Puas. Ini lagi pergi. Puas dia baca dia banyak benernya. Ya. Wa minal mutaqarrir, wa minal mutaqarrir anna sama farqan. Di antara kaidah yang sudah berlaku ya bahwa ada terdapat perbedaan antara nabi dan rasul. Falaisa kullu nabiyyin rasulan, tidak setiap nabi itu rasul. Ya. Wa bainama kullu rasulin nabiyyun. Namun di antara keduanya setiap rasul pasti nabi. Makanya dalam sebuah riwayat riwayat Ibnu Majah kalau enggak salah itu disebutkan jumlah para nabi itu 124.000. Jumlah rasul hanya 313. Ya. Wa qawlu syekhuna wala nabiyyun mursal dan tidak pula nabi yang diutus. Nah. Biasanya yang dipahami apa? Yang diutus hanya rasul. Di anna risalata arfa'u darajatan minan nubuwati. Karena yang namanya kerasulan derajatnya lebih tinggi daripada kenabian. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya apa? Anna nabiyya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in, bahwasanya nabi itu yang diwahyukan. Ya, kepadanya dengan sebuah syariat wa umira bi tablighihi ila qaumin muwafiqin lah aw lam yu'mar bi tablighi. Dia diutus, dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, namun kaumnya yang menyepakati dia. Sebagaimana Adam alaihissalam diutus untuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya enggak ada yang menentang Adam dalam tauhid. Enggak ada kesyirikan itu terjadi di anak Adam. Anak Adam langsung ya. Kalau kita kan udah cucunya maksudnya. Di anak Adamnya langsung itu enggak ada. Itu kan kesyirikan terjadi kapan? Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Nuh. Nah, atau dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini yang definisi benar ya, ini definisi yang dakik. Kalau umumnya apa? Kalau umumnya kan perbedaan Nabi Rasul, kalau Nabi itu ya diwahyukan tapi tidak diperintahkan untuk tabligh. Para Rasul diperintahkan untuk tabligh. Ya itu mungkin dirinci lagi, tidak diperintahkan untuk tabligh ya kepada kaum yang mukhalifin. Tapi diperintahkan untuk tabligh kepada kaum yang muwafiqin aja. Nah, Nabi SAW sudah menyatakan, "Ma min nabiyyin." Tidaklah kok seorang nabi ya, illa wajabalahu ayuhadzira ummatah, itu kan? Kecuali wajib bagi nabi untuk memberikan peringatan pada umatnya. Apa-apa yang diketahui. Berarti wajib ya, menyampaikan kepada umat. Ya, awlam yu'mar bitabligh, atau yang tidak diperintahkan untuk tabligh, yaitu tidak diperintahkan untuk tabligh kepada kaum yang mukhalifin. Wa rasuluhu, sedangkan rasul huwa man uhiya ila bi syar'in, yaitu seorang yang diwahyukan dengan syariat, au kitabin, atau dengan kitab, wa umira bitablighihi ila qaumin mukhalifinah, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihinya. Fa idan, maka kalau begitu, an-nabiyyu mursalun, nabi itu juga diutus. Ya, waqad jaa, ya waqad yakunu mursalan ila nafsi, terkadang memang dia diutus untuk diri sendiri. Lakin laisa rasulan bil makna al akhos, namun dia bukan rasul secara makna yang lebih khusus. Ya, dzalika liqaulihi azza wajalla, yang dibikin berdasarkan firman Allah azza wajalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Itu kan ataf ya. Yang ataf inilah yufidu at-tartib. Ya enggak? Nah, namun yufidu apa? Al-mughayyarah aja. Mughayyarah. Bahwa ma'tuf itu beda dengan ma'tuf alaih. Namun la yufidu at-tartib. Ya, ma'tuf memang beda dengan ma'tuf alaih. Antara nabi dan rasul memang beda. Namun dia sama dalam sisi ma'mul dari sebuah amil. Ya, amilnya mana, perhatikan tuh? Wa ma arsalna min qablik, arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin. Nah, itu kan rasulin itu apa? Maf'ul, apa mansub mahallan. Majrur lafdhan. Dan tidaklah kami utus sebelum kau seorang rasul maupun seorang nabi. Itu Allah utus. Ini la yufidu tartib, hanya yufidu mughayyarah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya bukan dalam hal ini diutus, ini enggak diutus. Sama-sama diutus. Ya. Mughayyarahnya itu perbedaannya itu hanya dari sisi status saja. Nabi rasul arfa udarajatan. Begitu. Paham enggak sih? Ya. Illa idza tamanna al-qasyaitanu bi umniyatihi. Ya, melainkan apabila nabi tersebut tamanna, dia memiliki keinginan yang kuat akan kebaikan untuk umat, al-qasyaitan fi umniyatihi. Ya, ternyata setan memasukkan godaan kepada keinginannya itu. Ya, maka kata saya di sini fa asbata, maka Allah menetapkan bahwasanya rasul mursalun. Wan nabiyyu aidan yaqu alai al-irsalu. Nabi juga demikian. Ya, juga dia diutus. Ya. Yaqu alai irsal, jangan diterjemahkan letter lock ya. Kader sendiri antum. Udah, dia juga diutus saja. Ya. Qala subhanahu wa ma arsalna min qablika min rasulin. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul. Fa bayyana, maka Allah menjelaskan anna rasul yaqu alai al-irsal. Wa qawlu wala nabiyyun fihi aidan anna nabiyya qala alaihi al-irsal. Maka Allah menjelaskan di sini rasul ialah yang diutus. Ya, dan perkataan syekh wala nabiyyin mursal. Ya, itu juga nabi juga diutus. Ayyu maru bitabligh an yuballigha dzalika. Yaitu diperintahkan untuk menyampaikan ya wahyu kenabiannya, kerasulannya, liman yuwafiquhu hadan nabiyya. Ya, nabi ini juga diutus untuk menyampaikan syariat kepada orang-orang yang menyetujui nabi ini. Mislu anbiya bani Israil, misal para nabi bani Israil, idama tafihim nabiyun, ya, khalafahu nabiyun. Apabila ada seorang nabi yang mati di tengah mereka, digantikan oleh nabi yang lain. Yubaligu man yuwafiquhu fi aqidatihi. Man yuwafiquhu fi aqidatihi. Dia akan menyampaikan pada orang-orang yang menyetujuinya dalam akidahnya, wa man yuwafiquhu fitibaihi li syariati nabi sallallahu alaihi wasallam, li syariati nabi awil rasul alladzi qablah. atau dia sampaikan pada orang yang menyetujui dia untuk mengikutinya atas syariat Nabi atau Rasul yang sebelumnya. Faida ballagha muwafiqan. Apabila dia sudah menyampaikan kepada orang yang menyetujuinya, wa kana hadza at-tablighu ma'muran bih, dan tablik penyampaian ini adalah diperintahkan, ya diperintahkan minallah dari Allah, wa ma'ahu syar'un, dan dia juga diberikan syariat, aw ba'da syar'in fa inna hadza nabiyyun, atau sebagian syariat maka dia adalah nabi. Ya, namun nabi itu diterangkan oleh para ulama ya. Nabi dan rasul itu semua adalah ahrar. Enggak ada maula, bekas budak, enggak ada. Semua nabi adalah orang merdeka. Semua nabi adalah manusia. Semua nabi adalah pria. Ya. Karena ada pendapat sebagian ulama, ada nabi yang dari kalangan wanita. Maryam, Asiyah imra'atu Fir'aun. Ya. Itu katanya adalah nabiyah, itu keliru. Semua nabi adalah manusia, enggak ada nabi dari kalangan jin. Ya. Baik. Lanjut sini, Fadhol Syekh Jumakir. Sallallahu waqad la yakunu ma'muran bi tablighihi ila qaumin muwafiqin. Nah, terkadang ada juga nabi yang diperintahkan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyetujuinya. Terkadang dia hanya menyampaikannya kepada dirinya sendiri. Ya, wa ala hada yuhmalu ahadus syar syuruhil ulama. Maka berdasarkan hal ini ya, hal inilah dibawa kepada salah satu syarah-syarah ulama. Lama ja'a fil hadis ya, ketika terdapat keterangan dalam sebuah hadis, hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, uridat alayyal umamu. Di akhirat kelak akan ditampakkan kepadaku umat-umat. Faja'ala an-nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahum ar-rafiq. Ada seorang nabi dan dua orang nabi ya, yang dia melewati bersama mereka, yang ada orang-orang yang mengikuti mereka, ar-raftu. Ar-raftu itu sekumpulan orang banyak yang menjadi umat dari seorang nabi atau dua orang nabi tadi. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan juga ada seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ini jangan cuma dipahami bahwa nabi ini ditentang. Ya, dalam riwayat yang lain kan ura itu annabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Wa nabiyya ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat nabi, ada seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ini dipahami juga bahwasanya berarti nabi ini lam yu'mar bi tabligh. Dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ada tafsir atau syarah dari ulama yang menjelaskan demikian. Ya, itu bukan selalu maknanya dia ditentang oleh kaumnya sehingga enggak ada yang mau ngikutin dia. Juga bisa dibawa kepada makna apa? Bahwa nabi itu bukan ditentang, dia tidak menyampaikan kepada umatnya, dia hanya diperintahkan untuk menyampaikan kepada diri sendiri. Ini boleh ditafsirkan seperti ini berdasarkan definisi apa itu nabi. Paham enggak ya? Perbedaan antara nabi dan rasul. Faqad yakunu li annahu lam yustajab lahu. Nah, namun bisa juga enggak ada orang yang mau menyambut seruan dakwah dia. Ya, dia tidak disambut seruan dakwahnya. Waqad yakunu li annahu innama umira aw uhiya ilaihi li nafsi la li ghairi. Nah, juga bisa dipahami bahwa nabi tersebut diperintahkan atau diwahyukan untuk diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kita masuk ke berikutnya di halaman 41. As-salisu. Nah, ini prinsip yang ketiga. Anna man ata'ar rasul, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa orang yang sudah mentaati rasul wa wahadallaha dan sudah mentauhidkan Allah, ini penting ini prinsip ketiga. la yajuzu lahum muwalatu man haddallahu wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Tidak boleh bagi dia memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang kafir. Walaupun ya orang kafir tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat. Dalilnya ialah firman Allah, ya, la tajidu qauman, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum. Ya, ini permasalahan al-wala wal bara ya. Permasalahan al-wala wal bara itu tabi atau tauhid. Dia tabinya perkara tauhid. Bahkan dia termasuk hak tauhid. Kalau orang ngaco di al-wala wal bara berarti ngaco di tauhid. Ya, itu berarti bermasalah di tauhid. Ini Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Baz sering menjelaskan. Syekh Ibnu Baz di Subul Salam mengatakan, pelaku dosa besar, bahkan ahli bid'ah, selama dia tidak maksiat, selama dia tidak maksiat, dia punya hak untuk diwala sesuai dengan keimanan dia kepada Allah. Tidak boleh dibarok secara totalitas. Paham gak sini? Artinya kalau dia sedang konfrontasi sama kafirin, ya jelas kita bela dia. Jangankan dia sama kafirin, kafirin sama kafirin dilihat yang mana yang paling musuhin Islam. Romawi sama Persia. Ternyata yang paling jauh dari Islam adalah Persia. Dan kaum muslimin saat itu yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat pro Romawi. Dan ketika Romawi menang, gembira Rasulullah SAW dan sahabat. Allah yang menjelaskan, menceritakan pada kita. Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu, kemenangan Romawi atas Persia, gembira kaum orang-orang yang beriman. Allah yang menceritakan pada kita. Ya. Jadi gak bisa dibilang ahli bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku syirik. Itu ngaco sesat. Yang ada ialah bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Itu pun yunzor, mesti diteliti lagi, kata Syekh Shalih Fauzan. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'ah ahbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah lebih disukai iblis pada maksiat. Itu pun mesti diteliti lagi. Bid'ah yang mana yang lebih berbahaya pada maksiat daripada dosa besar? Bid'ah yang berbahaya, yaitu bid'ah mukafirah. Atau bid'ah pada hal-hal yang menyebabkan seorang keluar dari Ahlussunnah. Enak aja mau dibilang secara mutlak, bid'ah lebih berbahaya pada maksiat. Menzinahi ibu sendiri, maksiat. Itu lebih berbahaya daripada tahlilan. Hah? Berarti tahlilan lebih berbahaya pada menzina ibu sendiri. Pelacur berzina semalam 10 kali. Bisa lebih tergantung tanggal muda, panen dia. Banyak yang gajian jajan, ya dan bilah. Semalam bisa 12 kali zina. 12 kali zina. Eh ada orang yang bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini bid'ah nih. Berarti ini bid'ah ini lebih berbahaya pada si pelacur. Siapa yang mengalami kayak gitu? Orang gila itu. Ya, makanya saya Shalih Fauzan merinci itu. Bid'ah habu ila iblis minal maksiat. Orang gila itu. Ya. Nah, bid'ah lebih bahaya daripada maksiat, ya bid'ah yang membuat keluar dari Ahlussunnah. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah. Ya itu, baru dia bisa berbahaya daripada maksiat. Jangan digeneralkan. Cuman kita kayak gitu-gitu gak dikenalin. Akhirnya kita nganggap semua bid'ah itulah musuh utama. Ada keterangan dari Sufyan Ats-Tsauri itu pun gak mutlak. Bid'ah lebih berbahaya pada maksiat. Namun gak ada nas satu ulama pun bid'ah lebih berbahaya pada syirik. Gak ada. Gak ada. Bid'ah lebih berbahaya daripada pembatal keislaman tuh gak ada. Gak ada. Maka ada orang tahlilan, maulitan, bid'ah. Iya, kita nyatakan bid'ah. Kita juga jangan sok-sok toleran ya. Jangan sok-sok toleran. Ya, ada orang yang mau tasamuh dalam hal ini bablas. Semuanya ditoleran amalan bid'ah. Gak bisa. Maulid, ya bid'ah. Tahlilan, ya bid'ah. Peduli amat dia mau ngamuk-ngamuk. Bid'ah, ya bid'ah. Ya gak? Cuman kita kan menyampaikannya dengan penuh kasih sayang. Ya. Artinya volumenya gak 100. Karena dia masih muslim. Ya, itu bid'ah. Jangan sengit-sengit kali lah. Dia masih muslim yang tahlilan. Yang maulid itu dia masih muslim. Kecuali dia murtad. Ya. Nah, volumenya 40-50 lah. Ada, masih ada kecintaan pada mereka. Ruhama ubainahum. Itu kan semua mukmin. Nah, kalau kepada pembatal keislaman baru kenceng tuh 100. Nah, jangan terbalik. Kalau ada orang itu jamaah terbalik itu, ya, saingannya jamaah tablik, ini jamaah tabalia katanya. Ada jamaah terbalik itu, jamaah tabalia itu. Kalau kata orang Minang ya Ustaz Abdul Rahman. Itu sama bid'ah kencangnya luar biasa. Sama sekularisme yang kekufuran itu sekularisme, adem ayam melempem. Ya. Enggak ada suaranya. Bahkan ada orang yang bersuara atas sekularisme, atas pluralisme, langsung marah. Loh, saya ngalamin sendiri loh, enggak cerita-cerita orang, ini saya ngalamin sendiri. Ketika saya ngomong sekularisme, pluralisme, langsung ada yang marah. Wah, oh, ini hati-hati seruannya Abu Hanifah bahaya sekularisme yang diarahkan tersebut ke ulil amri. Loh, berarti ngaku dong ulil amrinya sekularis. Ngaku dong. Bodoh kali. Ya. Kok bodoh sekali. Ini al-wala wal-bara ini yang kacau ini. Ya. Kacau. Banyak ikhwan enggak paham. Sering ikhwan itu saya tanya gitu. Eh, mending mana? Presiden Jokowi atau Ustadz Umar Nita yang antum hizbikan? Mending mana? Menteri antum, ulil amri antum, Yakut, Bos Banser, sama siapa? Adi Hidayat, tahu. Mending mana? Ayo. Saya sering ngomong begitu. Dan enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab menandakan apa? Dia sesat. Pengajiannya sesat. Kok kayak begini aja, ini perkara dasar. Al-wala wal-baro. Makanya saya mengatakan anna man ata'a Rasulullah wa hadallahu la yajuz lahu muwalata man hadallahu wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Ini permasalahan al-wala wal-baro. Ini saya bawa Syekh Syarah Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh pas masalah ini nih di halaman 39. Ya. Hadhihi mas'alatul wala'i wal bara'. Wa hiya tabi'atun lit tauhid. Wa min huquqi tauhid al-wala'u li auliya'illah wal bara'u min a'da'illah. Jadi ini permasalahan-permasalahan al-wala' wal bara'. Ya. Jadi kalau ada orang bingung ditanya, "Eh, mending mana? Ya, ulil amri antum, Yakut, Bos Banser, ya, yang kemarin konferensi bareng penginjil Indonesia dengan siapa namanya? Ustaz yang hizbi-hizbi lah." Adi Hidayat gitu. Siapa lagi? Umar Mita. Apa lagi? Itulah bingung. Bingungnya aja udah menandakan dia sesat. Ngapain bingung? Hah? Dia bingung aja ini udah sesat berarti. Berarti ngaco al-wala wal-baro'nya. Ya. Harusnya jawab tegas, ya mending si Adi Hidayat, bukannya kita mau merekomendasi Adi Hidayat. Mending si Umar Mita jauh kemana-mana gitu. Bukannya kita mau merekomendasi. Ini jelas tegas. Mukmin itu kayak gitu. Kalau dia ragu itu sesat berarti. Selama ini ngaji ini apa? Lagi ngaji apa? Hah? Ya. Tanya tuh Yakut ulil amri antum sama Umar Mita mending mana? Kalau dibilang ini syubhat, nah ente yang syubhat. Bodoh kali. Aduh, kayak begini aja enggak paham. Ya. Lu orang Romawi yang Nasrani aja dimendingin kok oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Berani itu. Gembira bahkan Romawi menang. Yauma idzi yafrahul mu'minun. Allah ceritakan. Pada hari itu kemenangan Romawi itu, gembira kaum mu'minun. Gembira. Apalagi kita mentakdir seorang yang muslim dengan seorang zindik. Semisal ulil amri antum, Yakut. Ya. Apa antum gak terima Yakut dibilang zindik? Ya, ayo bahaya. Apa namanya kalau gak paham di sini itu bahaya ya. Ya, ngeri itu. Tapi barakallahu fiik. Ini permasalahan al-wala wal bara. Ya. Nah ini yang permasalahan ini kata Syekh la yajuz lahu. Udah kenal tauhid, udah mentaati Rasul, mesti paham al-wala wal bara. Karena dia tabi'atun li tauhid. Hak tauhid. Ya. Bahkan nanti gara-gara al-wala wal bara yang keliru, itu bisa murtad. Saya akan menjelaskan. Ya, kalau dia tawalli bisa murtad ya. Ya, sebagaimana para komika, orang-orang liberal saat ini, ya sisi kemurtadan mereka banyak ya. Salah satunya adalah al-wala wal-baro. Mereka benci sekali dengan kaum muslimin. Bahkan menolong orang kafir. Membela jadi pengacara orang kafir. Orang-orang kafir bertindak zalim pada kaum muslimin. Ada aja dia cari celahnya, bolehin. Dan selalu apa? Ada kaum muslimin yang bikin salah, oh langsung dia terdepan. Itu kemarin siapa itu yang baru ngaji Noah-Noah itu? Siapa sih namanya? Ariel. Lupa saya. Kelompok band dia lah. Yang baru hijrah itu kan dia kemarin sempat kepleset ngomong tuh musik haram di publik apa gimana. Dibully itu kan. Itu liberal-liberal itu sampai hari ini ngebully-bully itu dia terus tuh. Ah, liberal itu tuh. Iya dan bila. Itu demen tuh dia mereka liberal-liberal itu. Digoreng-goreng kayak begitu. Iya. Iya. Iya dan bila. Hah? Yang hafiz Quran juga dibully sama dia. Oh yang masalah tutup kuping itu sama, jadi gorengan buat mereka itu. Ya. Walaupun hadis Nabi SAW tutup kuping ada di Rawi Al-Maktub juga. Itu hadisnya mungkar kata Abu Daud. Hadisnya apa? Mungkar. Nah, keumuman haramnya musik itu bukan lewat hadis itu. Nabi SAW kan pernah tuh di walimah waktu sebelum jadi nabi ya, mendengar musik tutup telinga. Itu orang sering bawain hadis riwayat Abu Daud, cuman enggak terusin apa yang di Sunan Abu Daud, apa yang Abu Daud omongin. Abu Daud menyatakan setelah bawakan hadis itu, hadis ini mungkar, cuman dipotong, itu juga enggak boleh tuh. Kata para ulama ahlu sunnah yaktubuna malahum wa ma alaihim. Wa ma ahlu bidah la yaktubuna ila malahum. Tuh, ciri ahlu bidah kayak begitu. Ahlu sunnah itu menceritakan, menulis, menyebutkan apa yang positif buat mereka maupun yang negatif buat mereka. Yang mendukung mereka maupun alaihim yang tidak dukung mereka. Adapun ahlu bid'ah tidaklah menulis kecuali yang positif aja buat mereka. Yang mendukung mereka aja. Itu ciri ahlu bid'ah. Kalau sunnah kita jangan motong-motong kayak gitu. Ini gak layak jadi referensi walaupun nguntungin kita, jangan. Abu Daud terusin ya, hadis ini dhaif, mungkar. Harusnya kita tulis kayak gitu. Keumuman hadis haramnya musik ngapain dipakai hadis itu? Ada kok di Sahih Bukhari, walau Ibnu Hazm melemahkan. Ya. Dan kita enggak anggap jarahnya Ibnu Hazm. Ada kok di hadis surat Tirmidzi. Ngapain? Ya. Syekh Albani itu nulis kitab tuh haramnya musik itu. Saya ada buku di rumah. Boleh-boleh tuh kapan-kapan kita baca itu. Ya. Tahrim alat dorm itu. Banyak riwayat sekali. Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud. Ya. Ngapain kita bawain hadis-hadis yang do'if? Dan kita umpetin lagi. Itu silakan baca sendiri ya, di Aunul Ma'bud. Ya. Di syarahnya itu. Dijelaskan hadis tersebut. Ya. Ini. Ya. Jangan pakai hadis itulah. Nah, orang-orang liberal itu ngebully itu. Tutup kuping, orang liberal ngebully. Ya. Ini ngebully itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya dan billah. Yang repotnya yang liberal ngebully itu ngaku muslim lagi. Ada yang namanya muslim gitu. Ada tuh komika tuh, temannya si Coki Perdede, namanya muslim lagi. Trentan muslim. Ganti namanya, jangan teriakan muslim, teriakan murtad. Gitu. Tiap hari ngebela kaum muslim, apa? Tiap hari ngebully kaum muslimin terus. Bahkan dia suka bikin-bikin itu ngeledek video daging panggang babi pakai kurma. Kata dia, iya dan bila dia bikin videonya itu daging apa namanya steak babi pakai kurma ada videonya. Hah? Namanya muslim dan jejak rekamnya dulu di medsos. Dulu bagus, artinya ada wala pada Islam. Ya main sama orang liberal ya jadi begitu. Orang dia itu membunuhnya, menyelakai orang tersebut, pahala tuh? Ah, nggak tahu saya itu. Ah, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Kalau ada orang yang ngebunuh penghina Rasul, penghina Allah, boleh dapat pahala. Cuman dia ditangkep ya. Tangkap di dunia. Ya, tangkap di dunia. Ya ada mudorot, ada mudorot. Dan kita lihat dulu lah. Sebagaimana ya orang yang membunuh pembuat karikatur Nabi, kata para ulama, dia dapat pahala. atas kecintaan dia kepada Nabi. Mahabbatur Rasul, difa'ani Rasul, itu pahala bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ira firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Ya. Walau kana aba'ahum, walaupun orang-orang yang dicintai tersebut, yang kafir tersebut, bapak mereka, atau abana'ahum, atau anak mereka, atau ikhwanahum, saudara mereka, atau asyiratahum. Asyirah ini apa ya? Kerabat ya. Ula'ika kataba fi qulubihim al-iman. Mereka itulah yang Allah telah catat keimanan di kalbu mereka. Wa ayyadahum birohmin. Dan Allah kuatkan mereka dengan roh. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan mereka ke surga-surga ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai fiha di bawahnya. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho pada Allah. Ulaika hizbullah. Merekalah hizbullah. Hizbullah yang hakiki. Kalau hizbullah ada yang namanya organisasi di Lebanon, itu hizbu syaitan. Pimpinan Hasan Nasrul syaitan. Pakai namanya Hasan Nasrullah ya. Itu Syiah Rafidhah itu. Justru itu yang dia berkolaborasi sama Yahudi, pura-puranya merangin Yahudi. Ya, dia lemparin bom ke Yahudi yang Yahudinya udah enggak ada. Gitu. Jar, jadi legalitas kan buat Yahudi serang balik. Nah itu. Ya. Nah itu bukan Hizbullah, itu hizbu syaitan. Nah Hizbullah itu yang mana? Yang kayak gini. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah Hizbullah itulah yang beruntung. Nah, lanjut lagi Syekh Jumakir. Kita sampai halaman 48 ya, usahin ya. Apa-apa sih Marwan, kayak ada apa aja. Langsung berat begitu. Kerja lembur biasa, ngaji lembur cemberut. Kerja lembur aja seneng. Sampai selesai, anak yang cemberut. Mau kajian juga ntar, tembeli mahat. Ayo lanjut. Masalah permasalahan berikutnya yang ketiga, as-salisah yang ketiga, bahwasanya siapa yang sudah mentauhidkan Allah, mentaati Rasul, dia mengikuti agama Islam, la yajuz lahu an yuwaliyah, tidak boleh bagi dia untuk berwala. Berwala itu bentuknya macam-macamnya banyak ya, pembelaan, kecintaan, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Walaukan nazarika abah, walaupun itu adalah bapaknya, ibunya, au akhoh atau saudaranya, au ukhtah atau saudarinya, au qaribah atau kerabatnya. Ya, makanya para ulama ya itu menjelaskan ketika bab taat pada orang tua, walaupun orang tua kafir, ya, tetap berlaku lembut pada orang tua selama orang tua, walaupun orang tua kafir, itu selama orang tuanya bukan harbi. Paham enggak? Selama orang tuanya bukan harbi. Nah, tapi kalau orang tuanya harbi, menampakkan permusuhan pada Islam, enggak boleh. Apalagi ayat ini turun kan terkait Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah yang membunuh bapaknya sendiri di perang Badar. Kenapa? Karena bapaknya jelas harbi memusuhi Islam. Nah sekarang masalah juga di Indonesia ini kan kafirnya harbi semua, nggak ada zimmi. Karena kalau zimmi mesti memenuhi syarat zimmi, bayar jizyah tiap tahun, ya satu dinar pada pemerintah, dia nggak boleh menampakkan kekafiran. Ya, apalagi syarat-syaratnya banyak zimmi. Nah dia nggak terpenuhi. Nah selama dia tidak menampakkan permusuhan pada Islam atau memusuhi Islam, ya, apa si anak yang Muslim tetap wajib berlaku lembut pada orang tuanya tadi. Ya. Nah ini permasalahan. Nah, itu disebutkan ya di syarah-syarah hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Di Adabul Mufrad tuh. Ya, di Adabul Mufrad syarah-syarahnya dijelaskan tuh. Tapi berikutnya. Dzalika liqaulihi Allah yang demikian berdasarkan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu walau kana abahum aw abnahum ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Dan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aba'akum aw ikhwanahum aw ikhwanakum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara kalian sebagai wali-wali jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humul zalimun. Siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dan Allah berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang berwala, berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir tadi, maka dia digolongkan pada mereka. Tatkala Allah menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani yang menjadi kerabat bagi si mukmin. Fa asluddin, maka prinsip dasar Islam alladhi huwa min makna kalimat tauhid, yang merupakan makna kalimat tauhid adalah al-wala wal bara. Al-wala ulil mukminin wal iman, berwala kepada kaum mukminin dan orang beriman. Ini penting ya. Ibn Taymiyyah mengatakan demikian. Orang kafir itu, walaupun dia memberikan sesuatu kepada Anda, Anda wajib membencinya, memusuhinya. Walaupun dia memberi kepada Anda. Orang mukmin itu, walaupun dia enggak memberikan kepada Anda, atau dia menzalimi Anda, ya, masih ada kecintaan kita kepada dia. Enggak boleh sengit. Ini kata Ibn Taymiyyah. Cuman kalau jamaah tabaliyah yang terbalik baca kitab, ya kayak begitu. Sama kaum pluralis cinta minta ampun, sama kaum mukminin benci minta ampun. Kaum mukminin yang ahli bid'ah yang mana? Yang maulid, yang tahlilan, dia bid'ah, tapi nggak boleh benci sekali. Mereka masih muslim kecuali kita kafirkan mereka, boleh ya, lain lagi, ya jadi takfiri gitu kan? Sohibu tahlilan murtad, oh udah ngeri itu kan? Lo kan amalannya kayak begitu. Ya. Amalannya kayak begitu, lisanul halnya kayak begitu, seakan-akan kayak begitu. Sama ahlu tahlilan sengit banget permusuhan. Ini kayak ngapirin dia gitu. Coba saya tanya sama antum nih ya. Orang yang tahlilan keluar gak jadi ahlu sunnah? Hah? Kena syubhat antum? Hah? Ada enggak? Dari ahlus sunnah, usul ahlus sunnah, keluar dari ahlus sunnah, ngadain kenduri kematian, ada enggak? Ujung-ujungnya apa? Itu termasuk apa? Meratap ya? Anihayah. Nihayah itu maksiat apa bid'ah? Maksiat. Lihat tuh. Itu bid'ah. Golongnya maksiat. Paham gak antum sini? Kena syubhat antum ntar. Syubhat Abu Hanifah katanya. Syubhat Tambun. Loh, seserius ini. Kita kan udah belajar ini. Belajar usul i'tiqad ahli sunnah. Belajar masalah usul fikih, qawaid fikih. Masa kayak gini yang gak paham? Ya. Baik. Jadi ahli bid'ah gak? Yang seperti Qadariyah gitu. Sahibut Tahlilan. Hah? Syekh Marwan, jadi ahli bid'ah gak? Sahibut Tahlilan. Lo ngapain kita kenceng-kenceng kepada mereka? gerombolan si Yakut ahli bidah bukan? Sana hadir kok. Itu yang kita mesti kenceng. Tabaliyah tuh lagi-lagi tabaliyah tuh. Terbalik, aduh. Ya. Ini ngeri kalau kita sekarang apa? Lihat orang yang cukur jenggot aja udah langsung bukan Ahlussunnah, bukan Salafi. Oh, itu seperti itu. Coba antum ada ustaz nih, sama di Asalam Masjid antum. Isbal, cukur jenggot, Salafi apa bukan capnya? Langsung. Lah, saya serius ini. Saya serius, ya enggak? Ya, Laksono aja. Nugroho. Ya, ada ustaz ceramah di Masjid antum cukur jenggot Isbal. Antum copas ponis apa? Ustaz Salafi bukan? Hah? Kemarin-marin deh sebelum kena syubhat kayak begini. Hah? Ya enggak saya jumakir. Ponisnya apa? Bukan Ustaz Salafi. Berarti kalau bukan Ustaz Salafi, Ustaz Ahlul Bid'ah dong. Enggak ada pertengahan. Mukmin itu cuma dua. Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Awamnya antara Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah. Ya. Kita juga orang awam. Nah, berarti bukan Salafi, berarti Ahlul Bid'ah dong. Cepet banget ponis orang bukan. Enggak bisa antum tafsir, bukan Salafi, bukan maknanya Ahlul Bid'ah. Loh, man, gimana perinciannya? Kalau masih Ahlus Sunnah ya sebut Salafi gitu. Ya. Hukum asal seorang muslim itu apa? Salamatul i'tiqad, selamat akidahnya. Sampai nampak pembatal-pembatal kesalafiannya. Secara jelas dan enggak ada tuh pembatal salafi itu cukur jenggot tuh enggak ada. Paling mentok apa? Maksiat itu pun lemah pendapat madhab yang kuat, makruh. Maksiat, kalau maksiat dosa besar, mana ada Adz-Dzahabi nulis dosa besar cukur jenggot? Ada Adz-Dzahabi. Nulis tuh Al-Kabair. Ada enggak? Imam Dzahabi nulis buku Al-Kabair, dosa besar. Ada enggak cukur jenggot? Enggak ada. Terus dosa besar definisinya apa? Yang di dunia di ada had, potong tangan, cambuk. Di akhirat dapat laknat. Di dunia dapat laknat. Di akhirat diancam neraka. Ada kayak gitu nas. Cukur jenggot, kayak begitu. Enggak ada. Berarti yang benar ulama madhab. Ya. Ad-Dimyati Al-Bakri Diyanatul Talibin menegaskan seraya membawakan tasrih ya dari Al-Imam Nawawi dan Ar-Rafi Syekhon dari mazhab Syafi'i, cukur jenggot itu makruh. Makruh apa? Tanzih atau tahrim? Tanzih. Namun ulama Syafi'iyah menganjurkan berjenggot. Ya, itu Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin membawakan tuh nasihat-nasihat agar biara jenggot. Ya. Sebagian Syafi'iyah keras, Al-Mawardi di kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, ya, enggak sah orang yang cukur jenggot jadi saksi. Namun enggak dikategorikan dosa besar, apalagi pembatal salafi itu enggak ada. Kalau jamaah tabaliyah, oh iya. Jamaah terbalik, nah itu memvonis orang yang cukur jenggot bukan salaf. Ya. Mas Yudi, ya, udah paham sini? Kena syubhat di sini? Nah. Nah syubhat ya. Ini kalau antum ceritain ke teman antum yang galak-galak syubhat ini dianggap. Hah? Ini dianggap syubhat. Taib. Mana lagi tadi? Wal bara'atu minas musyrikin wa syirki. Berlepas diri dari kaum musyrikin dan kesyirikan. Walihada yu'arrifu ulama'una al-islam. Oleh karena itu para ulama kita ya, tatkala mereka mendefinisikan Islam, apa yang mereka katakan bi annahu al-islamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Ya, yaitu apa namanya? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, paham pada hahuna hatanbihun. Nusakh jamak dari nuskhah. Nusakh. Bin nusakhi. nusakh. Wa ziyadatan. Wahia al-muwafaqatu. Wahia al-muwafaqatu. Di qawli Azza wa Jalla. Baik Allah Ibrahim di Abi Fakhrubi. Inna al-barakatuh minna ma'budun. Illa al-lahi fakhrani fa'inna al-musayadzin. Qala una la yajuzu liman waqtada Allah. Barakat Rasulullah. Fattaba al-Dina al-Islami. Ayuwaliya ahadan al-waladu ma'ala ayyatah ilahu waliya wa'ah yuha ilal walayati wal walayatu hiyat al-mahabbat hola azza wa jalla unalika al-walayatu lillahi haqqa ay unalika al-mahabbatu al-mawadatu mawadatu mawaddatu istadalla mualata benar maful muaddatun muaddatun baik waha hunaha tanbihun. Nah di sini ada peringatan sedikit catatan fiba di nusakh di sebagian naskah-naskah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya yang beliau arrafal Islam beliau mendefinisikan Islam dengan hal ini yaitu apa bara'atu minasyirki wa ahlihi berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah namun di sebagian naskah qala fi akhirihi wal khulus minasyirki wa ahlihi ketika mendefinisikan Islam. Ya, al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah wal khulus minasyirki wa ahlihi. Di sebagian naskah begitu. Khulus dia terbebas dari kesyirikan dan pelakunya. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah bara'ah. Wal bara'atu minasyirki. Al-ma'rufu anhu yang sudah diketahui dari beliau fi nusakhi shahihah di berbagai naskah yang benar allati quri'at 'alal ulama yang dibacakan di hadapan para ulama adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Li'annal bara'ata tashmalul khulusa wa ziyadah. Karena yang namanya bara'ah itu juga bisa mengandung khulus. Dan lebih dari itu. Ya, bukan cuma khulus terbebas dari kesyirikan. Bukan cuma terbebas dari kesyirikan. Ya, mesti juga apa? Berlepas diri. Nah, kalau berlepas diri sudah mencakup terbebas dari kesyirikan, tidak berbuat syirik. Wahia al-muwafaqatu liqaulillah ini selaras dengan firman Allah Taala wa id qala ibrahimu li abih wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Percayalah Allah yang telah menciptakan aku, Dia yang memberikan petunjuk padaku. Qala huna dan Syekh mengatakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la yajuz liman ha wahadallahu wa atar rasul wa tabadinal islam an yuwaliya ahadan minal musyrikin. Maka tidak boleh bagi orang yang telah mentauhidkan Allah, mentaati rasul, mengikuti agama Islam, dia tidak boleh berwala kepada seorang pun ya dari kalangan musyrikin. Al muwalatu maknanya apa? Antattakhidahu waliyan. Yaitu Anda menjadikan si kafir tadi sebagai wali. Wa asluha minal walayah. Ini antara perbedaan walayah dan wilayah. Kalau walayah itu asal kata wala. wal walayah hiyal mahabbah, karena walayah maknanya mahabbah, cinta. Ya. Nah, kalau wilayah kekuasaan. Kekuasaan. Ya, jadi bukan wilayah tapi apa? Walayah. Allah Ta'ala berfirman, hunalikal walayatu lillahi al-haq. Itulah walayah, kecintaan pada Allah yang hak. Ai hunalikal mahabbatu wal mawaddatu wa nusratu lillahi al-haq. Itulah kecintaan, kasih sayang, pertolongan pada Allah yang hak. Fa asul mawalatu al-mahabbatu wal mawaddatu. Maka asal dari muwalah ya adalah kecintaan, kasih sayang. Walihada, oleh karena itu istadalla biqauli, Syekh berdalil dengan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun, gitu kan? Tidak boleh engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir ternyata dia diberkasi sayang, man hadallahu wa rasulah, pada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Fafassara al-muwalata, maka Syekh mentafsirkan muwalah di sini bi annaha al-muwaddah, berkasih sayang. Wa hadha ma'nahu, maknanya ini anna asla muwalati fil qalbi. Hukum asal muwalah itu ya di qalbu. Wa hiya mahabbatu syirki wa mahabbatu ahli syirki wal kufri. Itu cinta kepada kesyirikan dan cinta kepada pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran. Nah ini murtadnya kaum liberal di sini. Ya. Ya dan billah. Fadhol. Baca. Summa qala syarihu hafizahullah ta'ala fa aslu ad-dini anna man dakhala fi la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhihi al-kalimata wa ma dallat alayhi min at-tauhid ويحب أهلها ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة وهي بمعنى الحب والبغض فإذا قيل الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله ثلاثة بمعنى واحد فأصله القلب محبة القلب إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك وإذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان وإذا أحب القلب الله سبحانه وتعالى صار مواليا لله وإذا أحب القلب الرسول صلى الله عليه وسلم صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين قال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أي من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون itu mannya man syartiyah berarti man yuhibba nah wa yansur Allah wa rasulahu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بس أما حكم. أما حكم الموالاة. أما حكم الموالاة فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. طيب. وأصل الدين. Maka prinsip dasar agama anna man dakhala fi la ilaha illallah, bahwa orang yang sudah dia mulai mengucapkan la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhil kalimata wa madalat alaihi min tauhid, maka dia harus mencintai kalimat la ilaha illallah ini dan kandungan tauhid yang ada padanya. Wahibu ahlaha, dia mesti mencintai ahlu tauhid, walaupun ahlu tauhid itu memusuhi dia. Wahyubridu asyirka, dia mesti membenci kesyirikan, al-munaqid li hadhihi al-kalimati, yang membatalkan kalimat ini. Wahyubridu ahla, dia mesti membenci pelaku kesyirikan. Wa kalimatul wala'i wal bara' hiya ma'nal muwalati wal mu'adati. Maka kalimat al-wala' wal bara' itulah makna muwalah, muwaddah. Ya. Wa hiya bi ma'nal hubbi wal bughdi. Maknanya apa? Cinta dan benci. Fa idza qila, apabila dikatakan al-wala' wal bara' billah wa bi ma'nan bi ma'nal hubbi wal bughdi billah. Kalau dikatakan al-wala' wal bara' billah itu maknanya cinta benci karena Allah. Wa huwa bi ma'nal muwalati wal mu'adati billah. Itu maknanya muwalah mu'addah billah. Salah satun bi ma'nan wahidin. Itu tiga-tiganya maknanya sama. Ya. Al-wala' wal bara', al-muwalah muwalah mu'adah, itu al-hubbu wal bughdu billah, itu maknanya sama. Tiganya itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rincikan, awsaqu urul iman al-hubbu billah wal bughdu billah. Wal mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah. Nabi rincikan itu. Nabi pisah. Tali iman yang paling kuat, cinta benci karena Allah. Memusuhi membenci karena Allah. Nah, antum membenci pluralisme karena Allah itu tali iman yang kuat. Ya. Tali iman yang kuat. Nah, sebaliknya, mencintai kaum pluralis itu pembatal keimanan. Membatal keimanan. Enggak percaya, ntar kita baca sih. Ya. Ini bahaya nih. Cinta kepada pelaku kesyirikan, pembatal keimanan. Tapi, mana lagi tadi? Fa asluhu al-qalbu, maka letak asalnya di mana? Di qalbu. Nah, para ulama menerangkan, kalau dia sudah memiliki kekuatan untuk menampakkan, dia wajib tampakkan. Tapi kalau enggak ada, ya udah cukup disimpan di hati. Ya. Mahabbatul qalbi, kecintaan di qalbu, kecintaan qalbu. Idza ahabbal qalbu syirka sara muwalian li syirki. Apabila qalbunya cinta kepada kesyirikan, ya maka dia berwala kepada kesyirik, musyrik kepada kesyirikan. Apabila qalbunya cinta kepada pelaku kesyirikan, dia berarti berwala kepada ahlu syirik, pelaku kesyirikan. Apabila qalbunya cinta kepada keimanan, maka dia berwala kepada keimanan. Apabila kalbunya cinta kepada Allah, dia maka berwala kepada Allah. Apabila kalbunya cinta kepada Rasul, maka dia berwala, dia berwala kepada Rasul. Ya. Nah, apabila kalbunya cinta kepada kaum mukminin, maka dia berwala, ya. Dan dia mencintai kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluh wali kalian." Yang mesti kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya. Walladina amanu. Begitu juga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Alladina yuqimuna sholat. Itu orang-orang yang menegakkan sholat. Wayu'tuna zakat, dan mereka menunaikan zakat. Wahum raki'un. Ya? Dan mereka dalam keadaan ruku. Ataf khos alal amini. Ya, ya enggak? Ma'atuf alaihnya mana itu? Itu ke alladina yuqimuna sholat itu. Wa may yatawallallaha wa rasulah, siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Tuh lihat tuh. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka kelompok Allah lah itulah yang menang. Jadi wala kita bukan cuma pada Allah dan Rasulnya, mesti kepada kaum mukminin. Nah. Makanya kita sering kasih contoh kemarin kasus Habib Rizik ya. Habib Rizik itu masih muslim. Dia Asy'ari sekalipun masih muslim. Gak boleh kita bilang, oh tapi kan dia hobi ziarah kubur. Lah, tahu dari mana kita? Terus kalaupun dia datang ziarah kubur, emang dia udah murtad? Biasanya kan mereka, lo kok sejak kapan memponis orang murtad pakai kaedah biasanya? Memponis orang murtad itu jelas ketika dia melakukan membatal keislaman. Dengan jelas. Ini kebalik. Sama yang jelas-jelas melakukan pembatal keislaman dikasih udzur bil jahal. Sama orang yang belum jelas melakukan kesyirikan diponis biasanya. Nah, itu saya diskusi langsung ya sama orang, seorang ustadz kayak begitu. Ketika saya tanya kenapa nggak ada respon terhadap Habib Rizieq, diem aja. Dia lagi berhadapan loh sama Cina-Cina kafir, sekuleris, pluralis, sama aja. Oh sama aja gimana? Yahudi apa? Nah Romawi aja sama Persia Allah bedakan kok. Sama aja gimana? Ya beda lah. Habib Rizieq itu ya biasanya mereka juga yang paling ini terdepan dah. Mereka jadi kuburiut. Lah sejak kapan kita ponis orang murtad gara-gara pakai biasanya? Ini kaedah dari mana ini? Katanya saya yang takfiri. Gue jadi antum yang takfiri. Aneh kayak begini. Ponis orang kafir pakai kaedah biasa. Ajib ya. Ini saya diskusi langsung ya. Allah musta'an. Mungkin kenyataannya juga seperti itu yang antum melihat. Ya, maka ketika Habib Rizieq kemarin berkonfrontasi, kita wajib bela Habib Rizieq. Ya. Bukannya membela kita membenarkan dia ya. Ya. Antum enggak lihat apa yang dilakukan Imam Daruqutni ketika melihat Ibnu Furaq membantah Mu'tazilah. Padahal Ibnu Furaq itu seorang As'ari tulen. Syekhnya As'ari. Tapi ketika dia bantah Mu'tazilah, Daruqutni mencium kepalanya sehingga jadi fitnah buat Imam Baihaqi. Langsung Imam Baihaqi belajar ke Ibnu Furaq dengan anggapan Imam Daruqutni aja mencium kepalanya. Makanya Imam Baihaqi jadi As'ari. Ya, Allah musta'an. Jadi ada ahlu bid'ah, bantah ahlu bid'ah yang lebih ngeri, diapresiasi. Dicium kepalanya Imam Daruqutni. Kalau sekarang Imam Daruqutni ada di sekarang udah ditahdir sama Ustaz Antum. Ini mudahanah lah, itulah apalah, ngerti kagak? Muazanah lah, ngerti lah enggak muazanah. Muazanah, ditanya muazanah juga bingung. Ya, Allah musta'an. Ya. Au man yuhibba wa yansur. Wa yansurillah wa rasulah. Yaitu siapa yang cinta dan menolong Allah dan Rasulnya, walladzina amanu dan orang beriman, fa inna hizballah. Maka sesungguhnya kelompok Allah lah humul ghalibun, mereka yang menang. Ya. Tapi barakallahu fiik. Amma hukmul mualah. Hukum mualah, mualah kepada orang kafir. Fa inna mualatal musyrikin wal kufari muharramatun kabiratun minal kabair. Itu ya, dosa besar dosa besar diharamkan. Qad tasilu bi sahibiha ilal kufri wasyirki. Terkadang bisa menghantarkan pelakunya kepada kesyirikan, kekufuran. Walihadza dhabataha ulama'u, oleh karena itu para ulama memberikan ketentuan bi an qalu, dengan mereka menyatakan tanqasimul muwalatu bismiha al'am ila qismain. Muwalah itu dengan namanya itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Nah, qadal. Hah? Enggak usah lah, banyak kan. Putlak banyak selawatnya di sini. Mau fokus di situ aja. Sama aja kok, entar juga ada. Itu kan Syekh Syekh Abdul Latif itu kan. Ditanya tentang perbedaan mualah dan tawali. Nah, dia menjawab tawali itu kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, seperti membela mereka, menolong mereka dan seterusnya. Sama nanti ada di sini. Ya. Baik, padahal dibaca sini Syekh Marwan. Nusrah qasidan zuhura yattadihu at-tawalli Masa akbarun? Riddatun. Aduh. Malah dan awal ini terjawab makna rumah atau syirki wahai syirki lah lahid al atfa bil waw. Ah itu fil amr kan maknanya maf'ul al atfa bil wawi. Coba perhatikan atop dengan waw gitu. Wa ahli syirki. Dunyahum qorobatihim au li nahmi dalika wa dawabituha an takuna mahabbatu ahli sirri li hadhihi dunya wa la yakunu ma'aha nusratun li'annahu idza kana ma'aha nusratun 'ala muslimin di dhuhur syirki ala al-islam zara tawaliya wa huwa fil qismi al-mukaffir wa in ahabba al-musrika wal-kuf wa wal-kafir wa al-dunya wa sara ma'ahu la'u muwalati li ajli muwalatin muwalatin li ajli dunya wa hadha muharramun maksiatun walaysa kufran dalilu dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a turkuna ilayhim bil mawaddah. Baik, pembagian mualah ya. Ya, ada dua macam. Jenis yang pertama tawalli, jenis yang kedua mualah. Tawali inilah yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bertawali kepada mereka, nanti akan dijelaskan tuh tawalinya kepada orang kafir, maka dia termasuk golongan orang kafir. Ya, tawallahu tawallian itu. You call ini tasrifnya. Ya. Fattawalli maknahu, maknanya apa sih? Siapa di antara kalian yang bertawali pada mereka? Mahabbatu syirki wa ahli syirki. Cinta kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa mahabbatul kufri wa ahli kufri. Wa nusratul kufari ala ahli iman. Ya. Cinta kepada kekafiran dan orang-orang kafir, menolong orang kafir untuk melawan orang-orang beriman. Nah itu namanya tawalli, itu batal Islam. Qasidan zuhural kufa kufri, dengan tujuan agar kekufuran itu menang alal Islam, di atas keislaman. Bihadha dhabiti, maka berdasarkan ketentuan ini, yattanihu makna at-tawalli, maka jelaslah makna at-tawalli. Wahuwa kufrun akbaru, ini kufur akbar. Wa idza kana min muslim, apabila itu ternyata dilakukan oleh seorang muslim, fa huwa riddatun, maka ini adalah kemurtatan. Ma makna at-tawali, apa sih makna tawali? Al-jawab maknahu mahabbatus syirki wa ahli syirki lahid al-wa al-atfa bil waw. Ya, cinta kepada kesyirikan wa ahli syirki dan pelaku kesyirikan. Ya. Inilah yufidu at-tartib berarti ya. Ai yuhibbus syirka wa ahla syirka jami'an. Dia cinta kepada kekufuran dan pelaku kesyirikan itu semua. Mujtami'ata. Dia cinta itu semua. Au alla yuhibba syirka walakin atau dia tidak cinta kepada kesyirikan. Lakin yansuru al-musyrika. Namun dia menolong, membantu seorang musyrik alal muslimi untuk melawan seorang muslim. Qasidan zuhura asyirki alal islam. Dengan tujuan agar syirik itu menang di atas Islam. Hadal kufrul akbaru alladhi idha fa'alahu muslimun sararidatan bihaqihi waliyadu billah. Ini apabila ini adalah kekufuran akbar, apabila dilakukan seorang muslim, ini adalah kemurtadan pada diri di waliyadu billah. Ini tawali yang pertama. Yang kedua al-mu'alatu. Ini yang kedua mu'alah. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Berwala kepada orang kafir ada dua bentuknya. Tawali dan mu'alah. Al-mu'alatu muharramatun bin jinsi mahabbati musyrikin wal kuffar. Itu diharamkan. Ya, kalau dari aspek apa? Cinta kepada musyrikin dan orang-orang kafir. Li ajli dunyahum. Karena tujuan dunia. Ya. Auli ajli qarabatihim. Atau karena kekerabatan aja dengan mereka. Atau yang lainnya. Wadawabituha. Ketentuannya apa? Antakuna mahabbatu ahli syirki li ajli dunia. Ya. Yaitu kecintaan kepada musyrik karena dunia aja cari muka. Wala yakunu ma'aha nusratun, tidak ada pertolongan kepada si musyrik untuk melawan kaum muslimin. Li annahu idza kana ma'a nusratun al muslimin biqasdi dhuhuri syirki al islam sara tawaliyan. Karena kalau ya dalam kecintaan dia tadi kepada ahli syirik ternyata ada pertolongan dia untuk melawan kaum muslimin dengan tujuan agar dia si kafir ini menang atas kaum muslimin. Maka itu tawalli bukan mualah, berarti murtad. Ya, wahwa fil kismi al mukafir, itu pada jenis yang pertama yang mengkafirkan. Fa in ahabba al musyrika wal kafira li dunya. Namun kalau dia cinta kepada musyrik dan kafir karena dunia aja. Sara mahu nau'un minal mualati li ajri dunya. Maka ada jenis mualah yang ada pada dia karena dunia. Kafir enggak? Enggak. Fa in fahada muharramun maksiatun laisa kufran. Itu diharamkan aja. Maksiat bukan kekafiran. Iya, fasik. Nanti kan ada itu pada seorang sahabat, kisahnya ntar tuh ada tuh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ya, dia tidak kafir. Jadi ludzalika qauluhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Orang-orang wahai orang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yang mereka, yang kalian lemparkan kepada mereka kecintaan. Abu Aqilah, tafadhal. Maksidun akhoru Thank you. Baik. Nah. Kalau ulama para ulama kita menyatakan rahimahullahu taala asbatallahu bi hadhil ayati, Allah menetapkan di ayat ini annahu hasala mimman nadahum bismil iman, ya, bahwa Allah menyeru mereka yang Allah sebutkan dengan nama keimanan, ya. Ternyata ittakhadha al-musyrikin. Ternyata orang-orang yang Allah seru mereka dengan keimanan, wahai orang-orang beriman, ternyata mereka ini menjadikan musyrikin wal kufar aulia sebagai wali-wali. Bi ilqa'il mawaddati lahum, dengan memberikan kecintaan kepada mereka. Ya. Baik. Ayatnya ini ya, ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'ah, gitu ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa may yaf'al minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Faqad dhalla. Itu di ayatnya kan? Kalau di footnote tuh kata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, maka Hatib masuk ke dalam mukhatab yang dia yang ditujukan dalam ayat ini, ya, Hatib itu dipanggil dengan nama keimanan. Dan Allah mensifatinya dengan keimanan. Namun, ya, larangan ini berlaku secara umum, tidak punya ke Hatib. Nah, ayat ini hanya memiliki kekhususan sebab aja yang menunjukkan akan iradatihi ma'ahu. Apa maksud tujuan Hatib? Anna fil ayatil karimah, ya, bahwa di ayat-ayat yang mulia ini itu menunjukkan bahwa perbuatan Hatib nau'un mu'alah, salah satu jenis wala kepada orang kafir. Ya. Hatib memberikan kepada mereka rasa kecintaan. Wa anna fa'ila dhalika faqad dhalla sawa' as-sabil. Namun yang demikian itu perbuatannya itu ya kesesatan. Ya, seburuk-buruk jalan. Namun ketika diminta alasannya, Hatib memberikan alasan, kata Nabi apa? Sadaqakum khallu sabila. Dia telah jujur pada kalian. Dia biarkan dia jalan. Kan dia ditangkap. Dia ditangkap dia. Ya. Zahirun, maka sabda Nabi ini jelas. Bi annahu la yukaffir. Bi annahu la yakfuru bidzalik. Si Hatib ini enggak kufurkan hal ini. Wa idza kana mu'minan billahi wa rasulih. Ya. Kalau dia beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ragu lagi, tanpa ada kebimbangan, ya. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan itu karena ghoradin duniawi, tujuan dunia. Ya. Walau kafara lama qala khallu sabila. Seandainya Hatib kafir, Nabi tidak akan mengatakan kasih dia lewat. Ini dalam kitab Durrusaniyah di Ajwab An-Najdiyah. Baik. Sebenarnya ada ya di sini juga ditulisin oleh Syekh. Makanya saya kadang-kadang malas bawain footnote-nya karena udah ada di situ. Saya udah nyebutkan. Footnote itu menarik ketika faedahnya itu baru gitu. Ya. Dari kalam kama ja'a fi sahihain. Ya, sebagaimana terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari Muslim, tafsir kisah Hatib Al-Ma'rufah yang sudah terkenal, ya. Annahu arsala bi khabari Rasulillah. Bahwa Hatib pernah mengutus seseorang yang mengabarkan tentang misi Rasulullah yang akan menyerang Mekah. Dia mengutus seorang wanita tua yang menaruh surat diperuntukkan untuk musyrikin, taruh di petan rambut wanita tadi. Ya, Hatib tujuannya apa? Supaya nanti musyrikin merasa berjasa sama Hatib. Dan nanti musyrikin akan menjaga keluarga Hatib yang ada di Mekah dan hartanya. Hatib merasa dia enggak punya pembela, ya, keluarganya. Nah, dia ingin seperti itu. Jadi bukan tujuan supaya musyrik menang atau kaum mukminin kalah, enggak. Kalau tujuannya kayak gitu ya kafir lah. Ya. Kan tujuannya enggak gitu, tujuannya dunia aja. Kalau opas-opas Belanda atau opas-opas tuh, ya, yang suka nangkepin pitung dulu itu, yang kerja sama company Londo Ireng, ya, itu mereka murtadun, ya, mereka murtadun itu. Kenapa? Mereka memang membantu kafirin melawan muslimin, nusroh, karena dunia, tapi nusroh, membantu. Kan kalau cinta kepada kafir karena dunia, enggak kafir kalau tidak disertai nusroh. Tapi kalau ada nusroh, ya, i'anah, ah, murtad. Londo-londo orang itu murtad dun. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Baik. Wa hadhihi azimatun minal adzaim. Ini perkara besar sekali. Ya. Nah, Hatib mengutus kabar berita tentang Rasulullah lil musyrikin, ditujukan kepada kaum musyrikin. Likaya khudhu hidrahum min Rasulillah, supaya mereka waspada dari kedatangan Rasulullah. Ya, tapi namun tujuannya apa? Hatib dunia, ya. Fala makusyifal amru, tatkala perkara ini tersingkap, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib, ya Hatibu ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Padahal ala i'tibari al-qasad, maka ini menunjukkan akan yang jadi acuan adalah al-qasad, maksud. Li'annahu in kana qasidan zuhura syirki 'ala al-islam, karena kalau Hatib memaksudkan tujuannya agar kesyirikan menang atas Islam, wa zuhura musyrikin 'ala muslimin, atau kemenangan musyrikin atas muslimin, fa hadha yakunu nifaqan wa kufran. Ya. Maka ini tentu kemunafikan, kekufuran. Wa in kana lahum maqsidun akhar falahu hukmuh. Namun kalau dia punya tujuan yang lain, ya itulah hukumnya nanti. Kalau dunia ya tidak kafir, namun ya maksiat, kefasikan. Qala sallallahu alaihi wasallam mustabinan al-amra. Nabi sallallahu bersabda ketika beliau minta penjelasan perkara ini. Ya hatibu mahamalaka ala masanata, wa hatib, apa yang menyebabkan kau melakukan dari yang kau lakukan ini? Qala ya Rasulullah mali an akuna mu'minan billahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, tidaklah aku kecuali aku adalah orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dia tetapkan keimanan. Walakinni aradtu ayakuna li indal qaumi yadun. Namun saya ingin supaya saya punya tangan, punya peran di tengah kaum saya musyrikin Quraisy. Ya. Yang dengan ada tangan saya, peran saya gitu, seakan-akan dia punya jasa gitu. Yudfa ubiha an ahli, maka akan dibela dengan peran tangan saya tadi keluarga saya, wa mali akan dijaga oleh musyrikin yang ada di Mekah. Wa mali laisa min ashabika ahadun. Ya. Illa lahu hunalika min qaumi man yadfa'ullahu wa rasbihi an ahli wa mali. Ya. Dan tidak ada dari sahabat-sahabat Anda wahai Nabi seorang pun melainkan di sana, ya, dari kaumnya itu yang akan yang apa namanya? Mayat faullahu bihi an ahli, yang Allah membelanya dari keluarganya dan hartanya. Qala sadaqa, kata Nabi, ya dia benar. Wala taqulu lahu illa khairan, jangan kalian ucapkan kepadanya kecuali kebaikan. Kata Umar, ya Rasulullah, da'ani adribu unuq hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, ya, biarkan saya menebas leher orang munafik ini. Berarti ini takfir dari Umar, bukan? Ya, ini takfir dari Umar. Ini takfir. Umar sudah mengkafirkan. Berapa banyak orang yang kafirkan Umar awalnya, kan? Yang ini Nabi cegah. Kalau yang mbahnya Khawarij, ya, Nabi biarkan. Cuman demi kemaslahatan jangan dibunuh, tapi takfir Umar enggak dilarang. Ya. Siapa namanya? Dzul Qaisirah. Ketika dia mengatakan, ya, i'dil ya Muhammad. Ini orang sering buat kisah ini cuman khawarij saja. Padahal faedahnya apa? Orang yang mengatakan hukum Nabi enggak adil murtad. Kan dia mengatakan i'dil ya Rasulullah, fa innaka la ta'dil. Tuh dia mengatakan hukum Nabi enggak adil. Nabi apa dikafirkan oleh Umar. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Takfir dari Umar. Umar mau menghalalkan, Umar kan menghalalkan darahnya. takfir dari Umar. Itu faedah tuh. Cuman faedahnya cuman khawarij-khawarij saja. Larangan memberontak. Yang diberontak Nabi ya dilarang. Berhukum sama hukum Allah. Nanti kalau kita bawain kisah siaran Nubala, ya, pemberontakan di masa salaf terhadap, gak usah kayak yang kafir itu. Yang kafir-kafir ya. Kayak si Dzul Khuwaisirah. No, model Yazid bin Muawiyah aja diberontak kok. Ya. Namun maslahatnya itu sedikit dibanding mudarat yang banyak. Ya, dan sangat tidak dianjurkan. Baik, mana lagi tadi? Hah? Tepatlah. Wayaku. Ya, qala Nabi SAW bersabda, innahu qad syahida badra. Wahai Umar, dia telah ikut perang Badar. Wa may yadrika la'alla Allah ayakuna qad ittala'a 'ala ahli Badar. Apakah engkau tidak tahu ya Umar, Allah ya. Bisa jadi Allah telah mengetahui orang-orang Ahli Badar, Allah sudah tahu apa yang ada pada Ahli Badar, kemudian Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni kalian. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, demikian fi bayani ma fa'ala hadith. Ya, dalam ayat tadi. Ya. Ya, ketika menjelaskan apa yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu wa mayyaf al minkum faqad dhalla sawa asabil. Yani Hatiban, fa fi'luhu dhalalun. Siapa di antara kalian yang melakukan demikian menjadikan musyrik sebagai wali, maka dia telah sesat ya, dari jalan yang lurus. Yakni si Hatib. Perbuatannya sesat. Ya. Wa ma mana Nabi min irsal Umar? Irsal maksudnya ini ya, membunuh ya. Dan tidaklah Nabi ketika Nabi mencegah ya. Min irsali Umar autar ke Umar, dibiarkannya Umar membunuh atau mencegah Umar membunuh ila an Hatiban lam yakhruj. Kenapa demikian? Karena Hatib belum keluar dari Islam. Bima fa'ala, terkait apa yang dia lakukan. Walihada ja'a fi riwayatin ukhra, oleh karena itu terdapat riwayat yang lain. Wa ma yudrika la'alla Allah itala 'ala ahli Badrin faqala imalu masitum qad ghafartu lakum. Ini hadis yang tadi. Qala ulama, para ulama menyatakan demikian li ilmihi, karena keilmuan Allah Azza wa Jalla bi annahum, bahwasanya mereka Ahlul Badar yamutuna wa yabqauna 'alal Islam. Mereka mati dan mereka tetap berada dalam keislaman. Padallat hadhil ayatu wa hiya qawluh, ayat ini maka menunjukkan yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah ma'a bayani sababi nuzuliha. Ya, dengan dijelaskan sebab turunnya ayat ini, min kisati Hatib, yaitu kisah Hatib. Anna ilqa'al mawaddah lil kafir la yasubu ismal iman. Bahwa memberikan kecintaan kepada orang kafir itu tidak menghilangkan nama keimanan. Sampai sini tadi ya. Ini udah dibaca belum? Cukup dulu deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 2 jam.